gelap. Apakah kita tahu bahwasanya waktu sholat subuh sudah tidak ada lagi? Tahu dengan cara apa? Kalau sudah terbit matahari, tandanya apa? Terang sudah, gitu loh. Nah, kecuali kalau membedakan antara maghrib dan isya, isya dan subuh, itu membutuhkan waktu, membutuhkan ilmu. Tapi kalau untuk terbenamnya matahari atau tidak, itu mudah untuk membedakannya. Setiap orang juga pasti tahu. Nah, oleh karena itu yang pertama. Derajat yang pertama, kita bisa mengetahui akan masuknya waktu dengan yakin. Jika bisa melaksanakannya, nggak boleh kita itu berpijak atau berpindah kepada derajat yang kedua. Apa derajat kedua? Derajat kedua itu adalah adanya seseorang yang memberikan tahu akan masuknya waktu sholat dengan ilmu tentunya. Seperti apa? Kita mau sholat asar, kita mau sholat isya, tiba-tiba kita mendengar azan dari masjid sebelah. Kan gak mungkin mereka itu melaksanakan azan tanpa mengetahui akan waktunya. Mereka sudah berdasarkan dengan waktu yang sudah ditetapkan dan berlaku di Kemenag, masing-masing tempat. Ada tanggalannya itu, setiap tanggal berbeda-beda waktunya, mereka itu berpegang teguh dengan apa yang telah ditentukan oleh Kemenag setempat itu. Nah, sehingga, kalau kita itu mendengar ada seorang muazin yang memandangkan azan, bukan cuma satu, masjid satunya juga begitu. Yang kita dengar ketika sudah masuk waktu sholat tertentu, kan setiap hari azan itu bukan cuma satu tempat, tapi beberapa tempat yang kita dengar. Nah, berarti gimana? Boleh kita melaksanakan sholat waktu tersebut setelah dikumandangkan azan. Itu yang kedua derajatnya. Yang ketiga adalah dengan kita berlandasan atau berpatokan kepada jam. Seperti jam yang biasanya saya pakai, jam fajar, setiap waktu azan dia akan bunyi. Handphone-nya Ustaz, setiap waktu sholat dia akan azan. Apakah boleh? Tidak boleh. Kalau sudah tidak ada yang pertama, tidak ada yang kedua. Apalagi ada yang pertama, ada yang kedua, tambah lagi dengan azan, tambah kuat. Nah, gitu. Terus, derajat yang keempat adalah kita nggak punya, kita nggak bisa mencari tahu akan masuknya waktu atau kurangnya waktu dengan yakin. Dan kita tidak mendapatkan seorang muazin atau seseorang yang datang kepada kita memberitahukan tentang masuknya waktu dengan ilmu. Dan juga kita tidak mempunyai alat teknologi yang bisa memberitahukan kepada kita akan masuknya waktu. Akhirnya benar, wajib ijtihad. Wajib ijtihad. Kenapa? Di dalam kita melaksanakan ibadah itu, al-ibu wa fil ibadah bima fi dhammil mukallif wa bima fi nafsil amr. Jadi patokan hukum sahnya atau tidak dalam urusan ibadah itu ya harus dilandaskan dengan ijtihad. Gak boleh kita langsung gak waktunya isya, yang penting kita sholat aja. Gak boleh, harus kita tahu dulu. Dengan apa? Dengan yang tadi loh, secara tertib. Gak bisa yang bisa yang pertama ya harus pertama, gak bisa yang pertama yang kedua, gak bisa yang kedua yang ketiga, gak bisa yang ketiga keempat, gak bisa yang keempat. Yang kelima apa? Yang kelima adalah dengan kita, kalau semua dia seorang yang buta ya, atau dia seorang yang tidak mampu untuk melaksanakan ijtihad sendiri, cari-cari tahu sendiri akan masuknya waktu, maka jika dia itu masih bisa sendiri untuk melaksanakannya, ya silahkan. Misalnya Pak, seorang yang buta gak bisa cari tahu sendiri dengan matanya, tapi dia itu bisa mendengar bunyi ayam berkokok misalnya. Orang dulu itu biasanya mereka mempunyai ayam-ayam tertentu di mana kalau pada waktu sholat mereka ayam itu berkokok sehingga tahu waktunya sholat sudah masuk. Gitu. Ada pula di antara mereka yang mengetahui akan masuknya waktu itu dengan bacaan Qurannya. Mereka baca Quran. Kalau sudah sekian juz, berarti sudah masuk waktu sholat berikutnya. Nah, itu, di antara mereka itu seperti ada pula yang memberikan tanda akan masuknya waktu itu dengan baca salawat. Dia baca salawat, kalau sudah sekian ribu berarti sudah masuk waktunya. Nah, itu boleh, bisa jadikan landasan, dan itu landasan yang kelima. Gak bisa ini, gak bisa itu, baru yang keenam itu taklid. mengikuti orang. Kalau dia nggak bisa yang pertama, nggak bisa kedua, nggak bisa ketiga, nggak bisa keempat, nggak bisa kelima, boleh yang keenam. Tapi kalau semalam itu melaksanakan sholat tanpa ijtihad dulu, tanpa dengan prosedur yang telah disebutkan 6 perkara tadi, maka hukum sholatnya itu tidak sah. Tapi kalau semalam itu berdasarkan ijtihad, ternyata belum masuk waktu, gimana hukumnya? Kalau ternyata belum masuk waktu, jika dia itu punya godaan seperti sholat yang dia laksanakan itu, maka menjadi godaan dari sholat tersebut. Kalau dia tidak punya godaan dari jenis sholat tersebut, maka menjadi sholat sunnah. Nah, tapi kalau sholat dia itu tambah ijtihad, pokoknya sholat nggak peduli sudah masuk waktu atau tidak, ternyata memang belum masuk waktu, gimana hukumnya? Nggak sah. Karena apa? Di dalam ibadah itu harus berdasarkan ijtihad. Kalau bisa kita ijtihad, harus ijtihad. Nggak bisa ijtihad, taklif. Tapi harus berdasarkan itu. Tapi kalau nggak berdasarkan, langsung doangnya mau sholat aja, nggak sah. Karena syarat sahnya sholat itu harus kita mengetahui dengan masuknya waktu atau belum. Sudah masuk waktu, silakan sholat. Belum masuk waktu, ya jangan sholat. Itu syaratnya itu seperti itu memang. Kemudian kalau seumpama ternyata sholat yang dia laksanakan itu di luar waktu, bukan tadi kan di atas sebelum masuknya waktu, ternyata ini setelah keluarnya waktu, nah gimana hukumnya? Ya jadi godok sholat waktu itu, gak perlu godok lagi, sudah kan sudah melaksanakan sholat tersebut. Kan? Ya? Nah jadi seperti itu. Maka di sini disebutkan wa ilmun audanun, ilmun itu dinyakin audanun atau mengira-ngira dengan ijtihad. Di waktu indahkalah dengan waktu sholat itu sudah masuk atau belum, harus ditentukan dengan yakin, ilmu atau dengan don, seperti kedudukan atau derajat daripada 6 perkara tadi yang disebutkan. Kemudian wastabilan lafi kita linhumillah, dan syarat sahnya sholat juga diantaranya adalah harus menghadap kiblat. Nah, kiblat itu yang dimasukkan itu adalah jihatul Ka'bah atau ainul Ka'bah. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu harus ainul Ka'bah atau ainul kiblat. Cuma kalau kita melihat Ka'bahnya harus yakin. Kalau kita tidak melihat Ka'bahnya, maka dengan don atau istihad itu. Nah, jadi kalau menurut Imam Malik tidak, tapi dengan jihad saja. Jihadnya kiblat itu di mana? Kalau seperti di Indonesia ini, jihad kiblatnya itu di arah barat. Maka kalau melenceng kanan, melenceng kiri, itu tidak jadi masalah menurut Imam Malik. Tapi kalau Imam Syafi'i, kita harus menghadap kepada ainul kiblat dengan cara yakin kalau kita berada di dalam Masjidil Haram, atau dengan don ijtihad kalau kita di luar Masjidil Haram. Nah, tapi kalau sedang melenceng kanan sedikit atau kiri sedikit, walaupun sedikit, maka tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Nah, itu. Kemudian bagaimanakah kita itu menghadap kiblat? Nah, ini kadang-kadang menjadi sebuah dilema banyak orang yang salah persepsi. Karena kita itu kesalat itu kan kadang-kadang berdiri, kadang-kadang duduk, kadang-kadang berbaring, kadang-kadang berlentang. Nah, kalau dalam keadaan berdiri dan duduk, maka menghadap kiblatnya itu dengan apa? Dengan dada. Fem, dadanya. Kalau kita duduk paling dada kita, walaupun wajah tetap ke arah kiblat, maka batal sholat kita. Tapi kalau dada tetap menghadap kiblat, sementara kepalanya itu menoleh kanan menoleh kiri di dalam sholat, maka hukumnya sah sholatnya, walaupun makruh hukumnya. Fem, jadi menoleh-noleh baik ke atas maupun ke bawah, ke kanan maupun ke kiri, itu hukumnya makruh, kata Nabi SAW. Itu seperti apa? Seperti apa? Binatang yang suka noleh-noleh ya? Apa? Binatang apa? Binatang apa yang seperti yang suka menoleh-noleh? Binatang? Mau nyanyikan seperti kalian. dia sejenis rusak gitu loh. Dia suka noleh gitu. Nah, dalam sholat itu hukumnya makruh, kecuali kalau lil hajah. Nah, tapi kalau tidak ada hajah, maka hendaknya pandangan wajah kita kemana? Ke tempat sujud. Ketika dalam satu tempat saja, kita tidak menghadap ke tempat sujud. Kapan itu? Ketika tahiyat, baik yang pertama maupun yang kedua. Jadi kemana? Sini. Jadi ketika at-tahiyat barakat lihat ke tempat sholat, tempat sujud sholat itu. Tapi ketika asyhadu an la ilaha illallah baru kesini. Sampai selesai sholatnya. Nah, jadi kalau sudah kita sesuai dengan sunnahnya yang diajarkan dan dipaparkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka pasti sholat kita itu akan menghasilkan sesuatu yang lain, ada artinya, ada bobotnya, ada manfaatnya, dan itulah yang dimasukkan dengan sholat yang disebutkan dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bukan sembarang sholat, tapi sholat yang sempurna rukunnya, sempurna sunnah-sunnahnya, jauh daripada hal yang membatalkan dan juga yang memakruhkannya. Itulah sholat yang bisa mencegah seseorang daripada perlakuan atau perkataan keji itu, serta perlakuan atau tindakan yang munkar itu. Kalau seumpama dia dalam keadaan mutaji itu berbaring baik ke arah kanan ataupun kiri, maka yang menghadap itu adalah wajah dan dada sekaligus. Gak cukup dada saja, tapi wajah dan dada kalau kita itu terbaring. Nah, jadi kalau semua kita terbaring menghadap ke kiblat cukup sudah, tapi wajah juga ada kiblat, gak boleh dengan dada saja atau wajah saja. Sedangkan kalau kita dalam keadaan salat tertelentang, maka hendaknya yang harus diarahkan ke arah kiblat itu, dan tentunya orang yang melaksanakan sholat dalam keadaan telentang itu berarti bagi mereka yang sedang sakit, dan sakitnya itu agak parah karena sholat sunnah pun nggak boleh kecuali dalam keadaan duduk atau berbaring. Tapi kalau telentang nggak boleh. Nah, tapi kalau sunnah dalam keadaan darurat sakit, maka tidak apa-apa. Sedangkan kalau kita sholat dalam keadaan terlentang, maka yang wajib dihadapkan dan diarahkan ke arah kita dua hal sekaligus. Apa itu? Telapak kaki sama wajah. Nah, sehingga kalau kita sholat ada orang sakit yang sholat, maka wajahnya itu, kepalanya itu di bawahnya kasih bantal, sehingga wajahnya bisa menghadap kiblat dan kakinya juga menghadap kiblat. Nggak boleh melengkung atau ditekuk kakinya itu, diarahkan ke arah kiblat. Oh, musim itu adalah kaki yang agak ke dalam itu, di tengah-tengah itu namanya ukhus. Nah, jadi telapak kaki maksudnya. Jadi telapak kakinya harus menghadap kiblat. Begitu pula kepalanya, wajahnya itu harus menghadap ke kiblat. Itu kalau dampaknya terlentang. Tapi di sini katanya, wastabilan lafi kita lumhulillah. Ada beberapa keadaan kita tidak wajib menghadap kiblat. Kapan itu? Yang pertama adalah lagi kita menghulillah. Jika kita itu berada dalam peperangan atau sholat syiddatul khawf. Nah, sholat syiddatul khawf itu bukan harus dalam keadaan perang, dalam keadaan apapun. Karena apa? Wala tukimu amalakum. Jangan kalian membatalkan amal perbuatan kalian. Kalau terkait dengan sholat itu, gak boleh dibatalkan. Apapun itu. Gak boleh. Apapun sebabnya, karena apa? Terkait dengan Allah itu yang paling utama, melebihi daripada terkait dengan manusia. Sehingga kalau kita dalam keadaan sholat kemudian kita dipanggil oleh orang tua kita, kalau kira-kira berat kita tidak memenuhi panggilannya itu, maka lebih baik kita batalkan. Itu kalau sunnah, itu kalau wajibnya, nggak boleh batalkan. Nggak boleh kita mendahulukan manusia daripada Allah. Nah, itu kalau wajib. Tapi kalau sunnah boleh. Dan kalau sunnah itu hukumnya boleh. Di sini misalnya kita lagi sholat, tiba-tiba ada ular. Gimana? Mau kita batalkan? Jangan. Tapi kita cari tempat yang aman. Walaupun dalam keadaan bergerak banyak enggak jadi masalah. Karena itu termasuk sholat syiddatul khauf. Batal sholatnya tidak batal. Alhamdulillah. Terus kenapa? Yang penting jangan berteriak. Nah, ini masalah perempuan nih. Dia kalau bisa berteriak, batal sholatnya. Karena tidak diperbolehkan. Berteriak itu menandakan akar rasa takut. Dan Allah SWT paling benci kepada para penakut. Nah, bukan berarti perempuan itu berarti dibenci sama Allah, tidak. Nah, tapi jangan jadi orang penakut. Untuk menterapi diri supaya menjadi orang pemberani, tidak penakut, gimana caranya? Caranya adalah selalu kita renungkan, kita cermati, kita berusaha memahami arti daripada hadis Nabi yang berbunyi. Apa itu? Lau anna lau istama'al insu wal jinnu ala ayyanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Jadi kalau seumpama seluruh manusia, seluruh jin berkumpul bersatu padu untuk membahayakan kamu, kalau Allah enggak berkehendak, enggak terlaksana. Seluruhnya berkumpul bersatu padu untuk memberikan kemanfaatan kepada kamu, kalau Allah enggak berkehendak, enggak terlaksana. Kenapa kita takut? Apalagi takut kepada sesuatu yang cuma menjadi bayangan, khayalan, ataupun halusinasi. Kau yang melihat ada bayangan padahal kucing. Teriak dia. Nah, gitu. Langsung takut. Ngapain takut? Takut itu pada Allah. Orang bertakwa itu tidak takut pada sesuatu apapun. Mau kamar mandi takut harus bangunin suaminya. Ngapain? Kasihan suami tidur mau diganggu juga. Nah, ya? Nah, jadi jangan menjadi seorang penakut. Karena penakut itu tanda bahwasanya imannya itu kurang. Kenapa? Nabi SAW dalam hadis telah bersabda, innal mu'mina la yakhaf. Sesungguhnya orang mu'min tidak pernah takut. Orang mu'min tidak pernah takut. Kita ingat bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang paling sempurna keimanannya setelah Nabi kita Muhammad SAW di antara umat ini. Ketika di dalam peperangan Mu'tah, berapa jumlahnya kaum muslimin? Jumlahnya kaum muslimin cuma 12.000, tapi lawannya 200.000 sekian. Berarti satu orang melawan 66 orang. Satu orang melawan 66 orang. Apakah yang demikian itu, jumlah yang banyak itu, menjadikan mereka itu kerdil, menjadikan mereka takut? Tidak. Tapi tetap mereka itu tidak mundur, dilawan. Walaupun cuma 12.000 melawan 200.000 sekian. Nah, tapi akhirnya gimana? Yang meninggal daripada kaum muslimin cuma 12 orang. Tapi yang meninggal daripada musuh Islam 3.500 orang. Tahu? 3.500 berapa jumlahnya? Nah, 3.500. Coba lihat. Nah, kenapa orang mukmin itu enggak pernah takut? Walaupun kemudian ayat yang mengatakan untuk kita itu tidak boleh lari daripada peperangan kecuali kalau sebanding. Sebanding itu 1 lawan 10 dulu. Tapi kemudian dihapuskan dengan 1 banding 2. Jadi kalau 1 banding 2 gak boleh lari. Tapi kalau 1 banding 1 apalagi gak boleh lari. Kalau kita lari daripada medan peperangan itu termasuk dosa yang besar. Tapi kalau 1 banding 3 silahkan. 1 banding 4 silahkan. Tapi lihat bagaimana sahabat Nabi 1 banding 66 tapi tidak lari. Nah, ini menunjukkan apa? Kekuatan keimanan yang sangat luar biasa. Makanya ditumbuhkan keimanan di sini nih kepada Allah. Jadi kuncinya itu dalam segala hal itu iman. Kalian belajar itu untuk apa? Meningkatkan keimanan. Kalian berada di pondok untuk apa? Untuk membulatkan keimanan. Kalian untuk beribadah untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan. Semua itu kembali kepada iman. Sampai kamu itu menjadi seorang yang mukmin. Sedangkan orang yang mukmin itu sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tanda-tandanya itu adalah man ammanahun nas ala dima'ihim wa amwalihim wa aradihim. Itu batasan yang paling mudah bagi seorang mukmin adalah seluruh kaum mukminin, seluruh manusia merasa aman. Darahnya aman darinya, hartanya aman darinya, bahkan harga dirinya pun juga aman darinya. Tapi kalau muslim, di bawahnya. Muslim itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu dikatakan muslim kalau seluruh kaum muslimin aman, selamat daripada kejahatan lidahnya dan tangannya itu muslim. Nah, untuk jadi muslim aja susah, apalagi jadi mukmin. Jadi jangan gampang-gampang kita mengatakan seorang mukmin, tapi kalau muslim silahkan. Ini muslimah? Nah, muslimah silahkan. Tapi kalau mukmin belum tentu. Lihat bagaimana seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Harithah bin Nu'man. Beliau itu pernah bertemu dengan Nabi SAW di pagi hari. Padahal umurnya berapa? Masih 16 tahun. Pada pagi hari bertemu dengan Nabi, akhirnya ditanya oleh Nabi, "Gal ya Harithah, kaifa asbahta? Bagaimana kamu, keadaanmu di dalam di pagi hari ini?" Maka dijawab, "Asbahtu mu'minan billahi haqqa." Aku ini dalam keadaan pagi hari ini dalam keadaan beriman dengan sesungguhnya keimanan. Nabi Hasan tidak gampang percaya begitu saja. Sebagaimana syariat juga seperti itu mengajarkannya. Maka Nabi Hasan, "Galia Harithah, undur madza taqul." Lihatlah apa yang kamu katakan. "Fa inna likulli qawlin haqiqah fama haqiqatu qawlik?" Setiap perkataan itu harus ada buktinya. Lalu bukti perkataan kamu itu apa? Maka dijawab oleh Harithah, "Galia Rasulullah, ka'anni bi arsy rahmani bariza." Aku melihat sekarang akan arasy Allah itu tampak kepadaku. "Wa bi ahli jannati fil jannati yatana'amun wa bi ahli nari fin nari yata'awun wa yu'adzabun." Aku melihat sekarang ini dengan mata kepalaku, penduduk surga itu, penghuni surga sedang menikmati kenikmatan yang ada dalam surga. Aku melihat sekarang ini penghuni neraka sedang mengadu-adu karena kesakitan terhadap siksa yang mengenai mereka di dalam neraka. Maka Nabi Asam senang mendengarnya, kemudian ditepuk dadanya. Lalu Nabi Asam mengatakan, "Harithah abdun nawwarallahu qalbah." Harithah adalah seorang hamba yang Allah sinari cahaya, Allah berikan cahaya hatinya sehingga bisa melihat yang semacam itu. Jadi gampang sebetulnya. Allah Ta'ala dalam Al-Quran telah menyebutkan apa? "Wa kasyafna anka ghita'aka." Oh, terus apa? "Wasara basarukal yawma hadida." Aku akan singkap. Singkapnya cuma satu aja, tipis. Kalau Allah sudah menyingkap, maka jadilah mata kamu yang tidak bisa melihat, sekarang sudah bisa melihat lagi. Kita melihat tembok, di balik tembok itu apa, kita enggak kelihatan. Tapi kalau sudah kita disingkap oleh Allah Ta'ala, maka tembok berapapun tembok, ratusan tembok, ribuan tembok, semua akan tampak. Apakah mungkin bagi kita? Mungkin, siapa bilang enggak mungkin, cuma kita enggak mau. Kita yang gak mau. Mau apa tidak? Mau, cuma ngomongnya doang. Makanya Rasulullah mengatakan gitu kepada Sayyidina Harithah. "Gal ya Harithah, unzur madza taqul." Lihatlah apa yang kamu katakan. "Fa inna likulli qawlin haqiqah." Setiap perkataan itu harus ada buktinya. Mau apa tidak? Mau apa tidak? Buktinya apa? Nah itu. Jadi sukanya ngomong mau, mau gitu. Kayak lata gitu. Tapi begitu tanya, buktinya apa? Diam dah. Apa ya buktinya? Ah, berarti kan belum berbuat. Nah ini Sayyidina Harithah, dia sudah mengatakan, aku itu melihat antara emas dengan tanah itu sama saja. Kamu lihat emas sama tanah sama saja. Indahan mana? Bagusan mana? Dihargai yang mana? Berarti masih belum. Kalau sudah sama, ah baru. Kamu itu termasuk ya seperti Sayyidina Harithah. Semoga kita semacam itu. Nah, kemudian sampai akhirnya Nabi SAW itu kok senang itu akhirnya menyodorkan permintaan. Maka Sayyidina Harithah termasuk yang cerdas. Beda sama orang Badui itu loh. Yang Rasulullah itu senang melihatnya karena membuat ketawa Nabi. Akhirnya, "Ayah minta, minta apa saja, aku berikan." Akhirnya katanya sahabat Badui itu, "Ya Rasulullah, kalau begitu harus minta ya Rasulullah." "Gal iya, silakan minta. Kalau begitu aku minta 5 unta, terus beberapa kambing sama seorang budak yang menjaganya. Itu saja, enggak ada yang lainnya. Enggak ada ya Rasulullah, itu sudah banyak, cukup itu sudah." Maka kata Nabi SAW, "Perempuan dari kaum Musa itu lebih baik darimu." Nah, karena apa kesempatan? Siapa menyodorkan permintaan itu? Nabi Muhammad. Apapun yang diminta pasti dikabulkan. Lihat bagaimana Sayyidina siapa yang ikut selalu bersama Nabi Muhammad SAW, yang dia ditawari, "Mintalah apa yang kau inginkan." Maka kemudian sahabat itu dia cerdas, dia bilang, "Ya Rasulullah, biarkan aku memikirkannya apa yang harus aku minta padamu." Nah, jadi kalau diberikan permintaan semacam itu oleh seorang yang dekat pada Allah, maka hendaknya jangan langsung dijawab. Begitu pula kalau kita terkait dengan seorang wali, jangan langsung ngomong, tapi jaga, karena itu bisa berakibat fatal kepada kita. Akhirnya apa? Kemudian sehari setelahnya dia datang kepada Nabi Gali Rasulullah, kalau aku seumpama meminta dunia dan seisinya, maka pasti Allah akan kabulkan. Tapi setelah itu aku juga mati dan aku meninggalkan dunia itu semuanya, sehingga aku rasa bahwasanya dunia itu tidak penting bagiku. Lalu apa yang kau minta? Setelah aku pikir-pikir ya Rasulullah, aku minta satu. Apa itu? Murafaqataka fil jannah. Aku ingin menemanimu nanti di surga. Ini permintaan yang luar biasa. Soalnya diperkir-pikir, ditimbang-timbang, dimusyawarahkan, sampai akhirnya keluarlah suatu keputusan semacam ini. Akhirnya harinya seperti itu. Minta apa? Jodoh yang tinggi, yang ganteng, kayak kritik rosan dan sebagainya. Kritik rosan sekarang ganteng, nanti ubanan. Setelah ubanan nanti agak bungkuk, gak kuat badannya. Itulah manusia. Jadi nikmat itu tidak sebentar. Cari sesuatu kenikmatan yang abadi. Harusnya seperti itu. Makanya kalau kamu berdoa itu, doa itu kan gak sembarangan. Bisa jadi doa yang kamu panjatkan itu pasti dikabulkan Allah Ta'ala. Ketika bangun malam, antara azan dan antara iqamah dan azan itu kan disunah, dikabulkan doa-doa itu. Ketika majlis taklim seperti ini, kabulkan doa-doa. Jangan cuma minta jodoh, pasti datang. Kalau enggak di dunia, di akhirat. Kalau enggak sebentar lagi, beberapa lama lagi. Pastilah tidak? Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran, kullu atin, segala sesuatu yang datang itu pasti dekat. Yang enggak datang itu yang jauh. Kalau datang itu walaupun 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, 15 tahun lagi, mau datang kan? Iya, dekat. Jadi bukan jauh. Yang jauh itu yang enggak datang, itu jauh itu namanya. Jadi sesuatu yang akan datang kan apa? Sesuatu yang akan datang kan tinggal nunggu waktu. Waktu itu tambah jauh apa tambah dekat? Kita itu menunggu-nunggu sekarang ini kapan? Bulan Maulid, liburan. Tambah hari, tambah kecil, tambah sempit waktunya. Nah, walaupun jauh, tapi kan sebentar lagi akan menjadi dekat. Yang penting kalau sesuatu yang datang itu pasti dekat. Beda kalau sesuatu yang jauh. Nah, itu nggak datang-datang. Apa itu? Masa muda kita. Sehingga apa dikatakan di dalam sebuah syair, Laitas syababu ya'udhu yauman, seandainya masa muda itu kembali kepadaku. Bakal jadi datang? Gak bakal datang, tambah jauh. Gak bakal datang lagi. Nah itu, gak ada itu. Masa mudamu gimana? Habis sudah. Ada lagi yang kedua? Gak ada yang kedua. Satu kali aja. Satu detik pun yang telah berlalu gak bisa kembali lagi. Karena itu makhluk sendiri yang Allah ciptakan untuk kita. Alangkah ruginya kalau semua kita tidak menggunakannya dengan baik. Nah oleh karenanya, maka itulah yang terkait dengan syarat sahnya sholat. Ketika kita itu mau sholat harus tahu dengan maksudnya waktu, dan kita harus menghadap kiblat. Tidak wajib menghadap kiblat dalam beberapa hal. Yang pertama, kalau kita sholat ketika sholat sidatul khauf, sholat begitu sholat ternyata kebakaran, gimana hukumnya? Ya keluar, tapi gak usah, batalkan sholatnya, teruskan, cari tempat yang aman, teruskan. Walaupun berlari, yang penting jangan sampai melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Selain gerakan. Kalau gerakan dimaafkan. Jangan bersuara. Nah, kalau bersuara berarti dia maafkan. Misalnya apa? Ada maling masuk, kita takut. Akhirnya maling, ya batal sholatnya. Jadi jangan bersuara. Nah, tapi kalau harus bersuara dengan takbir. Atau zikir, silahkan. Nah, tapi kalau sudah bersuara dengan selain daripada suara yang diperbolehkan dalam sholat, maka batal. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sunnah di safar itu boleh tidak menghadap kiblat. Tapi arah tujuannya itulah yang menjadi arah kiblatnya, dimanapun itu. Cuma, kalau sholatnya itu pakai kendaraan, maka hendaknya kalau mudah untuk diarahkan ke kiblat, ketika takbiratul ihram saja, maka arahkan. Tapi kalau sulit seperti mobil, kita mau ke arah Pasuruan, berarti kan belakangnya kiblat kan? Nggak perlu lagi. Kita itu sampai muter dulu, ngadep kiblat dulu, baru muter lagi setelah kita takbir. Nah, itu sulit itu. Tapi kalau kuda kan mudah. Tinggal diarahkan ke kiblat, setelah kita takbir, Allahu Akbar, arahkan lagi ke arah timur untuk kita pergi Pasuruan. Silahkan. Jadi kalau muda, wajib kita menghadap kiblat hanya ketika takbiratul ihram saja. Kalau kita memakai kendaraan. Tapi kalau kita berjalan kaki, maka wajib kita melaksanakan wajib kiblat di dalam 4 rukun. Kapan itu? Ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika sujud, dan ketika julus baina sajdatain. Selain itu boleh jalan. Misalnya Pak, kita mau jalan ke Pasuruan, kita mau salat sunnah ba'diyatul isya atau ba'diyatul maghrib atau ba'diyatul duhur. Gimana hukumnya? Ketika kita mau mulai salat, kita arah ke kiblat dulu. Allahu Akbar. Lalu jalan. Faham? Ketika mau rukuk, ngarah kiblat dulu. Allahu Akbar rukuk. Faham? Jangan rukuk sambil jalan begini. Ya teruskan rukuknya. Nah, kemudian i'tidal, jalan lagi. Ketiga, sujud. Ah, arah kiblat. Ketika duduk di antara sujud, karena memang pendek antara dua sujud, nah tetap menghadap kiblat. Selain itu, jalan. Ketika tasyahud sambil jalan, gak apa-apa, diam gitu. Nah itu boleh. Jadi itu kalau sholat sunnah, kalau sholat wajib gak boleh. Sholat wajib itu harus menghadap kiblat semuanya. Nah jadi semoga kita termasuk yang memenuhi syarat ketika sholat, dan sholat kita semuanya, baik sholat sunnah maupun sholat wajib kita termasuk sholat yang di kemudian galah bidahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid darain amin fi kitab al manhaj as sawi fi fasl ar rabi fi anna qalil al ilm khair min kathir al ibadah. Masih kita dalam bab sedikit daripada ilmu lebih baik daripada banyak ibadah tanpa ilmu. Gala fi bahjati zaman wa kana sayyidun al-imam al-jalid Ahmad bin Zain al-Habsyi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi yu'addimu al-ilma al-ghayata wa nihayah wa yusni ala ahlihi ghayata al-thana' wa yikrimuhum wa yubajiluhum ghayata al-tabjil wal-ikram wa yitiru ila anna al-khayra kullahu fi talabil ilmi wa inna sa'ata minhu ta'adilu ibadata al-umri, katanya. Dan adalah disebutkan di kitab Bahjatul Zaman adalah seorang imam yang agung, seorang wali Allah, seorang kutub, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan manfaat darinya di dunia maupun di akhirat. Dia sangat mengagungkan ilmu dan orang-orang yang punya ilmu. Nah, jadi mengagungkan ilmu dan mengagungkan orang yang punya ilmu itu termasuk ibadah yang sangat besar pahalanya. Kenapa? Mereka orang yang punya ilmu itu mirip dengan orang yang dikasihi oleh Allah. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya kenapa sih ulama itu begitu dimuliakan? Kenapa sih ulama itu begitu diperintahkan untuk dimuliakan? Sampai-sampai Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma." Darajat. Kenapa sih? Nah, jawabannya itu karena mereka itu berusaha ingin menyamai atau ingin berusaha sesuai atau ingin berusaha menjalankan paparan, ajaran, aturan yang diatur oleh siapa? Kekasihnya. Sehingga Allah Ta'ala itu ridho kepadanya. Jadi bukan karena ulamanya itu enggak. Ulama itu enggak punya kemuliaan sama sekali. Tapi kemuliaan yang didapatkan para ulama karena mereka itu mirip atau berusaha berjalan di dalam jalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu kekasihnya, Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya siapapun yang menghormati orang yang punya ilmu, orang yang menyebarkan ilmu, orang alim, maka dia itu seakan-akan menghormati Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga lihat bagaimana ulama. Ini ulama ini. Bukan orang biasa, ulama. Dia seorang wali, seorang kutub. Tapi dia di dalam hal ini, dia sangat menghormati para ulama. Katanya, وَيْكِرِمُهُمْ وَيْبَجِّلُهُمْ وَيْتَتَبْجِيلُ وَالْإِكْرَامُ. Memuliakan mereka, mengagungkan mereka dengan pengagungan dan pemuliaan yang sangat luar biasa. وَيْشِيرُ. Dan dia memberikan isyarat bahwa annal khayra kulla fi talabil ilm, bahwasanya semua kebaikan itu berada dalam talabul ilm. Semua kebaikan. Jadi selalu saya katakan, kenapa sih semua kebaikan itu terkait dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Nah, masalahnya gini loh, kita ini hidup di mana? Kita hidup di alam semesta yang Allah ciptakan, bukan orang lain yang menciptakannya. Allah yang menciptakan. Angin itu tunduk kepada perintah Allah, tidak. Rezeki itu tergantung kepada perintah Allah, apa tidak. Bahaya itu datangnya sesuai dengan kehendak Allah, apa tidak. Yang namanya hirman, dijauhkan daripada rahmat, laknat dan sebagainya itu terserah dengan kehendak Allah, apa tidak. Nah, semuanya terserah kehendak Allah. Bagaimana mungkin kita bisa selamat kalau tanpa kita itu mencari ridhonya dan berjalan dengan sesuai perintahnya? Gak mungkin. Gak mungkin. Jadi harus kita itu berpikiran dengan cara logis. Faham? Dengan cara yang ideal, bahwasanya gak mungkin seorang itu selamat hidup di dunia kecuali harus berlandaskan dengan landasan ilmu agama. Dia menjadi seorang yang sukses, bahagia juga, aman, sejahtera, sentosa, gak mungkin kalau tanpa ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Dia seorang yang rajin sedekah tapi gak sholat, rajin sedekah tapi dia itu berani sama orang tua, rajin sedekah tapi dia itu kurang ajar kepada gurunya. Lihat aja hasilnya gimana, gak bakal senang dia. Kalau semua ada kesenangan bagi orang seperti itu namanya istidraj. Sengaja Allah berikan masa-masa, keadaan-keadaan yang dia itu lupa bahwasanya keadaan itu adalah mencobanya, yang maksudnya dan tujuannya Allah Ta'ala supaya dia itu tambah terjerumus saking bencinya Allah kepada orang itu. Na'udzubillah. Seperti Fir'aun itu dari mulai lahir sampai dia meninggal gak pernah sakit, flu gak pernah. Apalagi jerawatan, panuan, gak pernah, kudisan, kapalan, apalagi yang lebih pusing atau pusing separuh apa namanya, migrain, gak pernah dia pilek, gak tahu namanya pilek kayak gimana, dia gak paham dia, sehingga apa, sampai dari saking tidak pernahnya sakit dikultuskan dan dia mengkultuskan diri sebagai seorang Tuhan karena gak pernah sakit. Apakah itu tanda bahwasanya dia itu adalah orang yang disayang oleh Allah Ta'ala? Tidak, sebaliknya dia dibenci oleh Allah Ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW pernah kawin dengan seorang wanita. Sebelum duhul Nabi SAW, ternyata ibunya mengatakan demikian kepada Nabi, kamu untung dapat anakku. Kenapa? Dia itu jarang sakit dan bahkan tidak pernah sakit. Oh, kalau gitu aku kembalikan kepadamu. Dicari oleh Nabi. Kenapa? Ah, karena Nabi SAW telah bersabda, iza ahabballahu abdan. Justru tanda cintanya Allah Ta'ala bagi kita itu kalau diuji, dicoba. Kalau diuji, dicoba itu maksudnya apa? Supaya kita itu kembali kepadanya. Ketika kita susah, kemana larinya? Ke Allah. Sampai-sampai kita datang ke kuburan, tawasul kepada makam para wali, datang kepada para habib, para tabib, supaya minta supaya dilepaskan daripada. Nah, maksudnya apa? Ingin mendekat kepada Allah. Dan Allah itu tidak ada seorang pun makhluk yang dikehendaki untuk mendekat kepadanya kecuali yang dicintainya. Kalau yang tidak dicintainya, dilupakan. Siapa yang melupakan Allah di dunia, maka Allah juga akan melupakan dia untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah. Fa'ansahum zikrahum. Maka Allah Ta'ala juga membuat mereka itu lupa. Sebagaimana disebutkan, fa'kama nasitum nasinakum. Sebagaimana kalian itu telah melupakan, maka kami juga melupakan kalian. Nah, jadi justru bukan pertanda bahwasanya Allah Ta'ala itu senang kepada kalian. Justru kalau seumpama, lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi. Ketika mereka itu mendapatkan sebuah kenikmatan, Sayyidina Umar bin Khattab pernah dia itu makan dengan makanan yang enak sedikit. Melebihi daripada makanan yang dimakan saat beliau bersama Nabi, saat beliau bersama sahabat Abu Bakar Siddiq. Maka beliau langsung berlinangan air matanya. Apa? Uqubatul ujrat lana. Ini sebuah siksa yang didahulukan padaku. Kenapa sampai itu dianggap seperti siksa? Kita kan tidak. Kalau kita ada kenikmatan, selalu yang ingat, fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Oh, harus kita tampakkan, kita muliakan. Ini kan dari Allah. Faham? Allah Ta'ala itu senang kalau kita itu diberikan kenikmatan, kita rasakan nikmatnya, asarnya. Lalu orang itu kemudian memujinya dengan mengatakan alhamdulillah, ya kan? Ini enggak malah menangis dia. Kenapa demikian? Takut sampai kenikmatan yang dirasakannya itu adalah kenikmatan yang harusnya diakhirkan di surga tapi dimajukan di dunia supaya dia tidak merasakan lagi di akhirat. Dan saking takutnya itu Sayyidina Umar bin Khattab. Kita enggak usah niru Sayyidina Umar bin Khattab karena kita bukan Sayyidina Umar bin Khattab. Kita jauh daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Semoga kita mendapatkan barokahnya dengan menyebutkannya, kita termasuk yang dibangkitkan dan dikumpulkan bersama Sayyidina Umar bin Khattab, insyaallah. Nah, tapi di sini adalah coba lihat bagaimana kita menyikapi. Jadi cara kita itu menyikapi suatu kenikmatan itu, bahwasanya segala kenikmatan itu memang datangnya daripada Allah untuk disyukuri. Tapi ingat itulah, bahwasanya kalau semua kita diuji, dicoba, itu juga tanda bahwasanya kita itu disayang, dicinta oleh Allah Ta'ala. Untuk apa? Kembali pada Allah. Cepat kembali, kalau enggak cepat kembali, ditambah lagi. Jadi kalau orang itu tertimpa musibah, pertama yang harus dilakukan itu kita harus su'udzon kepada diri kita. Su'udzon kepada diri kita. Ini karena aku. Ini karena dosaku. Ini karena perlakuanku. Terus istiqomah. Perbaiki diri. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah menegaskan bahwasanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma. Allah Ta'ala tidak akan merubah suatu keadaan kecuali sampai mereka sendiri yang merubah. Berarti ya Allah, anda berarti keadaanku yang sebelumnya itu dalam keadaan yang enak, tapi sekarang kok dikasih yang enggak enak. Ah, berarti aku ini yang salah ini. Nah, harusnya seperti itu. Tapi kok dirasakan kok lebih nikmat ya sekarang? Ibadahnya lebih nikmat dan sebagainya. Ah, ketahuilah bahwasanya kenikmatan yang kamu rasakan sekarang ini berarti menandakan derajat kamu itu naik. Tapi jangan pede dengan kita menganggap bahwasanya orang lain itu di bawahnya kita, jangan. Jadi memang susah, serba susah kita melangkah bagaimanapun ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah itu pasti ada konsekuensinya. Tapi kita harus jaga hati. Jangan sampai hati kita itu mengajari kita, membisiki kita bahwasanya kita itu sudah menjadi orang yang baik. Tidak, kita masih kurang. Jadi gak ada yang maksimal, minimal, bahkan di bawah minimal. Nah, jadi harusnya seperti itu. Oleh karenanya kalau kita itu melihat kepada urusan yang terkait dengan Allah, dengan kedudukan, dengan akhirat, maka lihatlah kepada orang yang lebih baik dari kita. Tapi kalau urusan dunia, nah, kita lihat kepada orang yang lebih rendah dari kita, bukan yang lebih tinggi dari kita. Hanya kita pengen jadi seperti orang itu. Urusan akhirat enggak. Kenapa sih kita diperintahkan oleh para ulama untuk membaca kitab-kitab salaf seperti ini? Diceritakan manaqibnya para aulia, para solihin. Kenapa? Supaya kita tidak timbul gurur, tidak ujub. Ternyata apa yang saya lakukan ini, tahajudnya cuma berapa menit, tidur lagi masih. Sedangkan mereka bahkan ada yang gak tidur semalaman suntuk. Ada di antara mereka yang 40 tahun namanya sholat isya-nya itu, sholat subuhnya itu dengan wudu isya. Berarti tidak tidur. Berarti apa? Ya kurang-kurang tidak ada apa-apanya. Jadi tidak timbul ujub, tidak timbul gurur. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak mungkin. Camkan baik-baik. Jangan sampai berubah keyakinan kita dengan keadaan yang terjadi atau datang kepada kita. Apapun keadaan itu. Jadi kadang-kadang kita sekarang ini yakin, iya Ustaz ya, orang itu tidak ada yang menjadi bahagia kecuali dengan ilmunya Nabi. Berpedoman kepada ilmunya Nabi. Berdasarkan tindakannya kepada ilmunya Nabi. Sekarang yakin seperti itu. Tapi begitu kawin sama orang kaya, hidupnya sudah berubah seperti orang kaya. Karena levelnya berbeda, di dunia berbeda, tapi di mata Allah belum tentu berbeda, bahkan bisa jadi lebih jauh. Maka kemudian dia lupa. Seakan-akan semuanya ditentukan oleh usahanya, upayanya, materinya, dan sebagainya. Buktinya kan banyak orang kaya sekarang kan. Begitu kaya, akhirnya yang datang siapa orang gak punya, gak diterima. Padahal dulunya dia gak punya waktu kawin. Kan aneh kan? Ini banyak orang yang lupa ya, seperti ini orang yang lupa. Kenapa? Karena sudah tidak istiqomah lagi. Dulu dia tahu bahwa semua kenikmatan datang dari Allah. Kekayaan itu datang daripada Allah. Kalau mau lihat orang, jangan lihat kayanya. Lihat orang, jangan lihat rupanya. Lihat orang itu harus lihat kepada keimanan dan ketakwaannya. Dan itu ciri-cirinya kata Nabi Muhammad, lihat agamanya sama amanatnya. Sudah diajak kalau Nabi SAW, bukan lihat kekayaannya. Berapa banyak orang, kata Nabi SAW, barang siapa yang kawin karena hartanya, maka dia tidak akan dapatkan hartanya itu. Barang siapa yang kawin karena kecantikannya, dia tidak akan mendapatkan kecantikannya itu. Barang siapa yang kawin karena agamanya, dia akan dapatkan semuanya. Hartanya dapat, cantiknya dapat, kekayaannya dapat, semuanya dapat. Nah, jadi hendaknya kita itu kalau memilah milih jodoh yang datang kepada kita, lihat ilmunya, lihat imannya, lihat takwanya, lihat agamanya, dan lihat amanat, amanatnya. Beres sudah. Kalau dunianya itu sudah ditentukan, enggak bakal kemana-mana. Nah, makanya kan heran sama orang-orang yang sok-sok kaya itu loh. Dia lupa sampai, padahal waktu dia kawin dia enggak punya. Sekarang sudah punya, akhirnya ada orang yang datang yang seperti dia dulu, waktu dia itu menikah dengan istrinya, keadaannya seperti itu, akhirnya dia datang, enggak ditolak, enggak diterima. Kenapa? Enggak level katanya. Emang kawin itu mau cari anak, apa mau jual anak? Kalau mau cari anak, berarti kan anakmu. Kalau dia enggak punya, ya sekarang kasih modal, jadi punya nanti. Kasih rumah, jadi punya rumah. Kasih mobil, jadi punya mobil. Beres. Uang untuk dinikmati kan? Emang uang untuk ditunggu-tunggu? Oh enggak, saya enggak mau kawinkan anak saya kecuali harus yang di rekening bertambah. Yang tadinya rumah punya satu, harus dua. Mobil satu, harus dua. Emang kayak gitu? Terlalu murah ya Allah, anak mau dijual, mau ditukar dengan harta. Emang senilai itu anakmu? Kan seperti itu kan? Nah, jadi jangan, kalau kita mau kawin itu, maka hendaknya cari agamanya, cari takwanya. Kenapa? Sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri kepada satu orang yang datang kepadanya, "Galia Imam, anakku tergolong wanita yang sangat cantik. Karenanya anaknya raja minta, anaknya menteri minta, anaknya orang kaya minta, anaknya orang alim minta. Kepada siapa aku kawinkan?" Maka katanya Imam Hasan Al-Basri, gampang saja, simpel jawabannya. Kawinkan dengan yang paling bertakwa di antara mereka. Kenapa? Yang paling bertakwa itu enggak harus orang kaya enggak bertakwa. Siapa bilang? Bisa jadi orang kaya itu lebih bertakwa daripada orang enggak kaya. Orang miskin berarti bertakwa. Siapa bilang? Bisa jadi orang miskin itu pencuri. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Kadal fakru ayyakuna kufran." Jadi hampir saja karena kemiskinan seorang itu menjadi kafir karenanya. Jadi enggak menentukan. Tapi lihat siapa yang bertakwa di antara mereka. Kenapa? In ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yadlimha. Karena kalau kamu kawinkan dengan orang yang bertakwa, kalau dia itu ternyata senang dengan anakmu, maka dia akan memuliakannya. Tapi kalau dia ternyata tidak senang dengan anakmu, maka dia tidak akan menzaliminya. Itu orang bertakwa. Nah, tapi kalau soal karena kekayaannya yang paling ganteng. Kenapa? Karena kita kawin itu memperbaiki keturunan. Misalnya, ya kita mau seperti itu, mau. Siapa sih enggak mau punya mantu yang ganteng gitu? Siapa sih enggak mau punya mantu yang cantik gitu loh. Alhamdulillah mantunya saya cantik-cantik semua kan. Nah, karena apa? Di antara maksudnya juga memperbaiki keturunan gitu. Jangan aneh Ustaz, umpama sudah hitam nanti hitam juga ya. Tambah hitam deh gitu loh. Tapi anehnya Ustaz, enggak terlalu hitam, dapat yang cantik, yang putih. Ah, jadi kan putih-putih semua nanti keturunan. Nah, itu namanya memperbaiki keturunan. Nah, tapi enggak cukup ke situ saja. Cantik bukan cuma wajahnya. Kalau cantik wajah, walaupun dipoles bagaimanapun, setiap hari dipoles siang, pagi, malam, tetap saja nanti perot juga gitu loh. Keriput juga. Iya apa tidak? Iya, enggak mungkin terus karena bedaknya itu Wardah atau bedaknya apa gitu. Jadi enggak bakal keriput. Siapa bilang? Yang punya Wardah sekarang pabriknya itu sudah keriput-keriput kok gitu. Jadi enggak bisa dijadikan sebuah sandaran patokan. Orang kalau pakai bedak pasti lebih seger, lebih kesat, lebih apa gitu, enggak. Tetap aja gitu ya. Waktunya tua itu adalah penyakit yang tidak bisa diobati. Masa penyakit dihilangkan? Diobati dulu, nanti baru hilang penyakitnya. Nah, paham? Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan, gak usah muluk-muluk. Orang yang baik itu adalah orang yang terpancar auranya dari hatinya. Orang yang baik itu gak perlu cantik, tapi hatinya yang cantik membuat wajahnya cantik. Orang yang cantik itu kalau hatinya busuk, wajahnya juga busuk. wajahnya jadi menakutkan. Nah gitu lah. Tapi sebaliknya, wajahnya biasa-biasa saja, tapi hatinya bersih. Auranya itu bermujan Allah. Keluar-keluar terus itu. Sehingga wajahnya itu bercahaya. Kayak jadi mengkilap. Yang tadinya itu jelek jadi cantik. Enak dilihatnya, sedap dilihatnya. Kan ada orang cantik dilihatnya itu enggak sedap, cepat bosan gitu. Nah, tapi dia biasa saja, tapi kalau dilihat itu enak dipandangnya itu. Tak jemu-jemu aku memandangnya. Kan? Ah, yang semacam itu dicari. Gimana caranya jadi seorang wanita yang salehah? Gimana cara jadi wanita salehah? Belajar. Ngerti enggak? Belajar. Ustaz, ana pengen menjadi seorang ahli komputer. Gimana caranya? Belajar. Ustaz, ana pengen jadi seorang yang ahli antropologi. Belajar. Ustaz, ana ingin menjadi koki yang paling ulung di Indonesia. Belajar. Aku ingin menjadi seorang pemain bola terkenal. Belajar. Bisa enggak? Semuanya dengan belajar itu bisa, tapi harus tahu jalurnya itu. Saat ana lapar gimana? Makan. Saat ana kebelet gimana? Ya kamar mandi. Jadi semua ada jalannya. Sekarang ini banyak orang, ana pengen jadi orang yang bahagia hidupnya, enggak pakai ilmunya Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin? Dia akan terperosok. Dia pengen bahagia, enggak sholat lima waktu. Bagaimana mungkin? Pasti dia akan terperosok. Yang menentukan itu Allah. Allah yang menentukan. Allah merintahkan sholat, kamu enggak sholat. Terus kamu mau minta enak hidupnya. Bagaimana mungkin Allah keberikan? Enggak mungkin. Nah, makanya kan kalau orang itu, kalau kalian tuh pergi dari pondok, apalagi sampai 2 bulan lamanya, hitam mukanya. Dosa-dosanya itu langsung melekat di wajahnya. Sulit tuh mau hilangnya. Jadi yang tadinya enak dilihat, dipandang, sekarang jadi enggak enak lihatnya. Nah, kenapa? Dosa. Gitu. Nah, tapi kita gak bisa melawan hawa nafsu. Membiarkan diri kita terbiasa untuk tidak melawan hawa nafsu. Jadinya seperti ini. Nah, jadi biasakan kita melawan. Biarkan nafsu kita terkendali. Kita yang mengendalikan. Bukan nafsu yang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan hawa nafsu. Dan begitu kita termasuk yang dekat pada Allah. Semoga kita semacam itu semuanya. Semoga kita termasuk yang mudah untuk menundukkan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu kita menjadi hawa nafsu yang mutmainnah dan menjadikan kita sebab untuk dekat kepada Allah, dekat kepada Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya kita termasuk yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ala hazimi wa kuniyatin salihah wa ala manar salih. Al-Fatihah. Ya Rabbana tarafna.